Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد masing-masing disimak dibuka mushafnya pada surat yang telah diisyaratkan. Pembahasan yang lalu kita dengan ayat yang kelima belum tuntas. Ayat itu kita masih baru di awalnya, maka kita lanjutkan insyaallah taala pada kesempatan malam ini ayat kelima dan berikutnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Sebelum memasuki ayat yang kelima, di ayat yang keempat Allah Jalla wa'ala menyebutkan وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ الله ولدا. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah jalla wa ala untuk melakukan inzar, untuk melakukan atau memberikan peringatan. Yunzir artinya yang sudah kita sebutkan adalah memberikan peringatan. Wa yunzira, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan. Alladzina qalu, yang mana mereka itu menyatakan ittakhadallahu walada. Ittakhadha maknanya mengambil, maknanya menjadikan. Pelakunya di situ adalah Allah. Ittakhadallahu walada, kata mereka Allah menjadikan walad. Allah jalla wa ala, kata mereka, memiliki atau mempunyai anak. Padahal secara tegas Allah telah katakan pada surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah jalla wa ala itu tidaklah memiliki anak, dan tidak pula yulad, dan tidak pula Allah itu diperanakkan. Dialah Allah Jalla wa'ala zat satu-satunya yang tunggal, yang tidak diperanakkan dan tidak pula memiliki anak. Ditafsirkan ayat ini, qalu, mereka menyatakan, mereka di situ adalah Yahudi, al-Yahud. di mana mereka menyatakan atau berkeyakinan Uzair ibn Allah. Uzair itu putranya Allah. Ini yang pertama. Demikian pula qalun, dimaksudkan pula kaum Nasara, yang mana mereka menyatakan atau berpendapat salah satu dari keyakinan trinitas mereka, Al-Masih ibnullah, bahwa Isa ibnu Maryam itu katanya putranya Allah. 6. Ini kata mereka. Pendapat yang ketiga, qalu, mereka bilang di situ adalah kaum Quraisy, yang mana mereka menyatakan al-malaikatu banatullah, bahwa para malaikat itu putrinya Allah. Subhanallahi amma yasifun. Kita menyatakan maha suci Allah Jalla wa'ala dari apa yang mereka sifatkan. 6. Ini kata mereka. Qalu takhadallahu walada. Mereka bilang bahwa Yahudi, bahwa Nasara, bahwa kaum kuffar Quraisy di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ittakhadallahu walada. Mereka yakini bahwa Allah Jalla wa'ala itu memiliki anak. Maka di ayat yang kelima Allah menyatakan malahum bih. Telah disebutkan bahwa ma jenisnya di situ nafiyah, yang berarti peniadaan, yang berarti tidak. Lahum bukanlah satu kata, melainkan di situ lam dengan hum. La bisa berarti pada, sedangkan hum adalah kata ganti mereka. Tidaklah pada mereka itu, bihi, dengannya, terkait dengan Allah Jalla wa'ala, min ilmin, memiliki ilmu sedikit pun. Tidaklah mereka itu memiliki sedikit pun tentang perkara bahwa Allah Jalla wa'ala itu zat yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Wala li abaihim, dan tidak pula terkait abaihim, ayah-ayah atau orang tua atau pendahulu-pendahulu mereka. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, atau kalau mau diajukan li abaihim, ma lahum wala li abaihim bihi min ilmin. Mereka dan tidak pula orang tua-tua mereka itu memiliki ilmu sedikit pun terkait dengan Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan itu mereka membual, mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, keji, yang tidak berdasar sama sekali dengan ilmu yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, melainkan hanya bersumber dari kejahilan. Berikutnya masih di ayat yang kelima. Kaburat kalimatan. Kita sudah kenal dengan kata kaburo, kabir, besar. 6. Kemudian tak sukun hanya tambahan untuk menyesuaikan dengan kata sesudahnya, yakni kalimatan. Kaburat, amatlah besar kalimat dan suatu kalimat naam takhruju min afwahihim, takhruj yang keluar, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Afwah adalah kata jamak, tunggalnya adalah fah yang artinya mulut. Him adalah kata ganti mereka. Min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh amatlah besar suatu kalimat yang terlontar atau keluar dari mulut atau lisan-lisan mereka, yang tidak pantas untuk ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Takhruj asal katanya adalah keluar, namun juga disebutkan dalam tafsir artinya tazhar, tampak. Nah, amatlah besar kalimat yang tampak, nah, atau muncul, nah, dari lisan-lisan mereka. Kenapa dikatakan besar? Karena mereka tuduhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu urusan yang besar. Tuduhan tanpa dasar ilmu. Menyatakan, meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala itu memiliki walad. Iyakuluna illa kadiba. Di situ ada kata in. Yaqulun. Yaqulun adalah kata dalam bentuk jamak. Tunggalnya adalah yaqulu. Yaqulun jamaknya. Apa maknanya yaqulun? Berkata. Karena di sini padanya jamak orang ketiga, maka dikatakan yaqulun. Nah, mereka berkata. Sedangkan in sering kita tahu maknanya adalah jika. Nah, namun dalam konteks di sini adalah maknanya ma. Ma dengan jenis seperti tadi, nafiyah. Ma yaqulun, tidaklah mereka itu berucap, tidaklah mereka itu berkata, illa kadhiba. Apa illa? Illa melainkan atau kecuali kadhiba, dalam keadaan dusta, dalam keadaan bohong besar. Iyaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka itu berkata, berucap, melainkan sebatas hanyalah kedustaan yang ditujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mafhum insyaAllah. Naam. Wa yundhira alladhina qalu attakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, iyaquluna illa kadhiba. Kira-kira nanti kalau antum lagi baca, bisa enggak menalar? Ingat kira-kira apa yang sudah dibahas. Itu yang kita harapkan. Kita sudah mulai melangkah, berusaha baca Al-Quran. Nah, sekalipun kita sudah tidak lihat kepada terjemah, kita sudah faham. Maka oleh karenanya kita bahas selangkah demi selangkah, ayat demi ayat, sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi surat ini rutin kita bahas. Jadi nanti ketika disunnahkan dibaca di hari Jum'ah, setidaknya antum sudah faham dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Begitu ya. Nah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sudah tahu artinya. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun huwa yubasysyiral mu'minin dan seterusnya. Bisa insyaallah ya. Naam. Kalau belum bisa, diulang-ulang lagi di rumah. Apa artinya alhamdulillah? Apa artinya alladzi? Apa artinya anzala? Apa artinya ala abdihi? Apa artinya walam yaj'al lahu 'iwaja? Demikian seterusnya ayat yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Lupa, lihat lagi catatannya. Mungkin satu ayat tidak ingat betul kesemuanya, mungkin ada satu kata dua kata yang lupa, di murojaah lagi, diingat lagi. Nah, apalagi sekali lagi surat ini kita baca secara rutin sehingga membantu kita untuk mentelaahnya atau memahaminya secara baik, diingatkan terus dari apa yang sudah dibahas. Barakallahu fikum. Kita melangkah pada ayat yang keenam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Kita tuju perhatian kita pada awal ayat. Fala'allaka. Itu bukan satu kata, tapi terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama adalah huruf fa. Huruf fa. Satu huruf. Bagian yang kedua adalah kata la'alla. Bagian yang ketiga adalah huruf ka. Sebagai kata ganti anta, kamu, satu orang, laki-laki. Ah, sudah. Apa artinya fa? Sering diartikan dengan maka. Maka fungsinya adalah tertib. Tertib itu setelah begini, kemudian begini. Setelah begininya maksudnya ayat yang sebelumnya. Sehingga di awal ayat yang keenam Allah sebutkan fa, maka. La'alla. La'alla adalah kata harapan yang sering diartikan dengan mudah-mudahan. La'allaka bikhair, mudah-mudahan kamu baik-baik. La'alla. Ya, la'alla. Sama seperti asa. Asakallahu bikhair, mudah-mudahan kamu baik-baik. Asa. Harapan demi harapan. Nah. Sedangkan ka di situ adalah kamu satu orang, yakni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan redaksinya ini kepada beliau. Kalau satu orang ka, kalau dua orang kuma, kalau lebih dari dua jamak kum. Contoh, assalamu alayka. Satu apa bukan? Satu. Kalau dua, assalamu alaykumah. Kalau banyak, assalamu alaykum. Ingat dalam bahasa Arab bahwa dikatakan banyak bukan lebih dari satu, tapi lebih dari dua. Ini keistimewaan bahasa Arab. Dikatakan jamak setelah dua. Nah, maka di sana ada bentuk kuma atau huma. Nah, fala'allaka, maka mudah-mudahan engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakhi'un. Bakhi'un artinya merusak. Nafsaka, dirimu. Nafsun, jiwa atau diri. Namun ketika ditambahkan kata ganti kamu tadi, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, jadilah nafsaka. Nafsaka, nafsakuma, nafsakum atau anfusakum. Nah. Maka mudah-mudahan engkau tidak merusak dirimu. Ala atharihim, terkait dengan asarnya mereka. Terkait dengan asarnya mereka, artinya terkait dengan perilaku mereka. Nam, illam yu'minu, tatkala mereka belum beriman. In dengan lam. In sendiri, lam sendiri. Artinya jika mereka tidak atau belum beriman. Bihadzal hadis. Hadza atau kata petunjuk dekat. Artinya ini. Bihadza dengan ini artinya al hadis. Al hadis artinya pembicaraan. Namun penafsirannya Al-Quran. Asafa itu penyesalan, kesusahan, nam, atau jadi kejengkelan, nam. Lalu bagaimana makna secara keumumannya ayat ke-6 ini? Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Maka mudah-mudahan, artinya jangan sampai merusak dirimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena perbuatan mereka belum mau beriman terhadap Al-Quran ini. Nah, asafa artinya penyesalan. Jangan sampai menyebabkan penyesalan yang mendalam, sehingga engkau kemudian sampai berlebih-lebihan memikirkan kenapa mereka toh juga belum mau beriman terhadap Al-Quran. Nah, tugasmu adalah menyampaikan, menjelaskan apa yang Allah turunkan. Adapun mereka dapatkah hidayah dengan itu atau tidak, maka jangan sampai kemudian memilukan bagimu, sampai kemudian merusak jiwamu. Maka Allah Jalla wa'ala ingatkan dengan ayat ini. Allah Jalla wa'ala perhatian, kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menginginkan seluruhnya umat ini agar mau beriman kepada Allah, kepada apa yang Allah turunkan. Namun ternyata di luar dari apa yang beliau harapkan. Masih juga mereka belum mau beriman kepada Al-Quran. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Bisa difahami? Naam. Nah, antum bisa bantu dengan terjemah. Yang jelas melalui kajian seperti ini membantu. Nah, harapannya membantu antum semua untuk bisa memahami atau mencerna ayat sesuai dengan tafsir yang bisa kita dapatkan. Nah, demikian ayat yang ke-6. Berikutnya ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Kita dapatkan kata inna, cuma innanya ada alifnya jadi panjang, inna. Dari sisi lain kadang kita dapatkan inna pendek, tidak pakai alif. Apa bedanya? Ya bedanya kalau inna yang pendek, maka di sana tidak termasuki padanya kata ganti. Sedangkan yang di sini adalah termasuki kata ganti kami, yakni nahnu, inna, sesungguhnya kami. Kami maksudnya Allah. Namun ketika tanpa alif, inna, ya sudah, sesungguhnya. Dan inna memiliki fungsi yang besar. Fungsinya dalam bahasa Arab sebagai kata taukid. Taukid itu penguat. Ayat Allah pada hakikatnya tanpa penguat sudah kuat. Sudah pasti benarnya. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun mengapa Allah pertegas dengan huruf atau kata penguat? Menunjukkan agar semakin perlu diperhatikan apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Inna. Kemudian kata Allah ja'alna. Ja'alna artinya kami menjadikan. Ma 'alal ardi. Ini ketemu kata ma. Tapi bukan nafiah, bukan tidak. Tetapi apa? Apa? Kami, sungguh kami telah jadikan apa-apa 'alal ardi yang berada di muka bumi ini zinah laha. Zinah artinya perhiasan. Laha bukan satu kata, lam ditambah dengan ha. Lamnya itu berarti untuk, hanya kembali kepada ardi. Ardi itu kata kelihatannya mudzakkar tapi muannas. Jenisnya muannas. Sehingga ha. Bukanlah lahu tetapi laha. Sungguh kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya. Bagi bumi itu. Arti letter lucknya seperti itu. Namun penafsirannya beberapa penafsiran terkait dengan zinah perhiasan. Secara keumumannya zinah di situ kullu ma ala wajhil ardi. Setiap apa yang ada di muka bumi ini. Karena itu semua adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Apapun di sana bentuknya, maka itu sebagai zinatallaha, sebagai perhiasannya bumi. Lebih mengerucut lagi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, zinah di situ ar-rijal, laki-laki. Laki-laki itu perhiasan bumi. Ya, sebagai pemimpin juga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pimpinan bagi kaum wanita, pimpinan kepala keluarga untuk menuntun, mengarahkan mereka. Dan berbagai makna yang lain bahwa zina juga ditafsirkan dengan mereka. Ar-rijal. Ada pula yang menyatakan zina di situ al-ulama. Para ulama itu perhiasannya bumi. Naam. perhiasannya bumi. Nah, atau as-sulaha, orang-orang yang melakukan perbaikan itu sebagai perhiasannya bumi. Demikian pula zina berarti an-nabat wal asjar wal anhar. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan, sungai-sungai yang ada itu perhiasannya bumi. Salah satu buktinya pada surat Yunus. Pada surat Yunus ayat yang ke-24, Allah Jalla wa'ala menyatakan, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat. Allah menyatakan secara lengkapnya ayat 24, sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Kemudian tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia. Ada pula yang dimakan oleh binatang ternak. Sampai ketika bumi itu telah sempurna. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Sampai ketika bumi itu telah sempurna keindahannya. Wazayyanat, dan bumi itu telah memakai perhiasannya. Apa maksudnya bumi memakai perhiasannya? Bumi yang indah dengan adanya gunung-gunung, adanya lembah-lembah tadi, telah menghijau dengan tanaman-tanamannya. Ketika bumi sudah dalam kondisi yang seperti itu, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti bisa menguasainya. Menguasai di situ artinya bisa memetik hasilnya. Tiba-tiba datanglah kepada mereka azab yang kami turunkan, kata Allah, di waktu malam atau di waktu siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah dibabat habis, disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarinnya. Demikianlah, kata Allah, kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka agar mereka itu berpikir. Nah, salah satu potongannya di tengah-tengah ayat menyebutkan, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat, sampai ketika bumi itu sudah memiliki atau menampakkan keindahannya tadi dan memakai perhiasannya. Maka perhiasannya tanaman, pepohonan, dan juga sungai-sungai, lautan yang ada, gunung-gunung yang ada, semua perhiasannya bumi. Yang patut bagi hamba untuk menjaganya, melestarikannya, dan itu sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Allah menyatakan demikian, kemudian linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum, agar kami menguji mereka. Nah, agar kami menguji mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka itu ahsan, yang lebih baik amalannya. Allah jadikan itu semua apa? Punya tujuan, punya maksud. Dan Allah sudah sebutkan secara tegas pada ayat ini, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka itu yang ahsanu amala. Disebutkan beberapa penafsiran, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapakah yang paling baik, yang paling menepati amalannya itu sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan dan sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengingat bahwa dunia atau bumi itu adalah hijau. Nah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dunya khadirah hulwah, bahwa dunia itu hijau, dunia itu hulwah, manis. Wallahu mustakhlifakum fiha. Allah Jalla wa'ala mengamanahi kepada kalian padanya. Fayandur kaifa ta'malun. Maka perhatikan bagaimana mereka berinteraksi terhadap bumi ini. Apakah mereka mau jadikan sebagai syukur kepada Allah Jalla wa'ala, ataukah justru sebagai sebaliknya. Demikian pula Allah nyatakan ayat ke-7 ini, kami jadikan untuk menguji mereka agar mereka mau berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Dikatakan la tahtammu ya Muhammad lid dunya. Wahai Muhammad, janganlah engkau pedulikan terhadap dunia dan juga penduduknya. Maka sesungguhnya kami jadikan bumi tadi sebagai imtihanan wakhtibaran li ahliha, sebagai ujian bagi penduduknya. Faminhum man yatadabbar wa yu'min wa minhum man yakfur. Di antara mereka ada yang mau mengamati, mau berinteraksi, mau memahami terhadap apa yang Allah berikan di muka bumi tadi sehingga kemudian dia beriman. Ada pula yang sebaliknya, justru mereka kufur kepada Allah. Summa yaumal qiyamati ma baina aydihim. Maka kemudian kiamat berada di hadapan mereka. Fala yu'azzimunna 'alaika kufrahum fa inna nujazihim. Maka dengan itu kami akan membalasi setiap perbuatan mereka. Nah, berikutnya ayat yang ke-8. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Waw sebagai huruf sambung yang berarti dan, inna sebagaimana sudah disebutkan pada awal ayat ke-7, dan sesungguhnya kami, kata Allah, laja'iluna, asal katanya adalah ja'iluna, sedangkan huruf lamnya adalah untuk menguatkan, dan sungguh kami akan jadikan ma'alaiha, apa yang berada di atasnya, kembali lagi kepada kata bumi, apa yang berada di atas bumi tadi, sa'idan juruza, sebagai sa'id yang juruza. Sa'id berarti adalah tanah, sedangkan juruza adalah bumi, allati la nabat fiha, yang tidak ada tanamannya. Tidak ada tanamannya, tidak ada sesuatu pun dari bangunan dan yang semisalnya. Maka itu dikatakan juruza. Atau mungkin dalam bahasa kita tandus. Nah, Allah Jalla wa'ala jadikan apa yang di atas bumi tadi tanah yang tandus, tanah yang datar, agar kalian bisa memfungsikan, untuk kalian bisa berjalan di atasnya. Kalian bisa menetap di atasnya, tanah yang kuat, tanah yang dengan itu kokoh, bisa kalian menetap di atasnya. Sungguh kami telah jadikan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pada ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan ciptaannya, diantaranya adalah bumi dengan fungsinya dan maksudnya agar kalian berlomba-lomba di atas bumi yang kalian hidup sementara padanya untuk meraih terhadap amalan yang sebaik-baiknya yang kalian dengannya berada di waktu yang sementara yang kemudian kalian akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ayat ke-8, ayat ke-9 akan memasuki tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Kisahnya Ashabul Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah mengawali dengan kata am, semakna dengan au, artinya atau. Hasibta, engkau mengira, ataukah engkau mengira hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ashabal kahfi, bahwa sungguh yang menghuni gua kahfi, warraqim, dan juga raqim, kanu min ayatina ajaba, bahwa mereka itu merupakan tanda-tanda kami yang mengagumkan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam bentuk pertanyaan, ataukah engkau mengira hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang menghuni gua kahfi dan juga ar-raqim, bahwa mereka itu merupakan tanda-tanda yang mengagungkan. Nah, artinya dengan pertanyaan ini, bahwa ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang mengagumkan bukan hanya ini saja, bahkan yang lebih dari itu adalah sekian banyak. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Kalbi rahimahullah, khalqus samawati wal ardi a'jab min khabarihim. Bahwa adanya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih menakjubkan dibandingkan berita mereka. Nah, dan juga peristiwa-peristiwa yang lainnya. Artinya, ketika ayat ini turun, redaksinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum musyrikin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keberadaan pemuda yang hilang. Nah, kemudian juga bertanya tentang Dzulqarnain, kemudian bertanya pula tentang keberadaan ruh. Yang kemudian turunnya wahyu datang agak terlambat. Nah, maka ketika ayat itu turun, Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ahasibta ya Muhammad anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau kira, engkau anggap hai Muhammad, bahwa penghuni kahfi dan raqim itu merupakan tanda-tanda kami yang sangat mengherankan? Artinya, laisu bi'ajabin min ayatina, bukanlah itu termasuk dari tanda-tanda kami yang menakjubkan. Hanya itu saja, bahkan yang lebih dari itu masih lebih besar tanda-tanda yang menakjubkan. Nah, kisah tentang ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada kajian mendatang bi'idhnillahi ta'ala. Itulah yang bisa kita mampu pada kesempatan kajian malam ini. Dan semoga kita dapatkan ilmu yang bermanfaat di muraja'ah masing-masing antum, di